curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Pancen anggarnya jenane wong gue mesti anak tingkat kebosanan nek. Iya gue ya biasa mangan nih jangan kangkung ya sekali-kali kepengen nyicipi jangan apa kayak gue ya nang rumah makan utama nang restoran iya kan. Pada baik biasa mendina kembule karo sang bojo nang umah kayaknya sepisan pindo ya kepengen ora uli gue nak kaya ora uli gue jangan ora uli temenan nang Gusti Allah ya ora uli nang negara ya ora uli nang masyarakat apa maning mudahnya aja nang masalah bojo ya ora uli bosen kudul mati ya kudul kaki-kaki kudul ini ya kudu bareng kaya gue ya lagi cerita-cerita masalah bosen kang yuk nyondo cerita mandan melong tadi anak kerajaan ya. Jenengane kerajaan maha pelit, bembokang jenengane wis keton. Nek kerajaane ku mesti jananu raja maha pelit. Jananu mangas banget ku wonge, yakin, bretetil, kutil. Lah dadi critane sing sang raja kuwi duwe kebiasaan, bendina kuwi gaweane ora nelia, kecuali mangani buah. Buah apa bae dimplok, kesemek ya mlebu, cerme apa maning, kersen ya sedina gelem teng stoples. Ngantek buah madu di atas pelangi be dilakoni bae kowe nang sing rajane. Tapi titi mangsane gotul nggone blenger kowe rajane iki. Mendina mangane buah kue bae. Jajal tiliki kaya ngapa blenger yo. Dadi raja mubah iki nyong. Masa dadi raja maha pelit kaya iki kok malah mendina buah gedang bae. Gandul baik, jambu klutuk baik, kepengen lah nyong kepengen mangan bangsane sing ora nang kene kayak gitu. Panggil patih jajal kon mandan buka sing pikirane lah kon mandan ngerti keadaan, ngerti kesenangane pimpinan jajal patih patih mar kene. Nyon sewon iku Sendika Prabu, ampun seru-seru anake kulon bebet turu, bersih kuping ngerti apa ora kowe? Kalau raja kok kayak kue jangan kabur banget kue lho. Deleng-deleng rajane lah. Rajane ngerti wayah ora. Ngapain bengi esok sore celukin nyong bae. Adimu apa nyong apa? Duh, kue kan patihnya nyong lho. Jadi apa-apa kue kudu manut maring perintahnya nyong. Diundang kudunya merek. Anu kon ngapa jane ya? Biung bocah urung turu, anak wadon ya si melek. Anak apa jane ya? Nyong jeluk tulung lah. Tulung apa maning? Nyong belum ngerti. Keris patih. Weh, jadi anak gue bisa ngarep banget keris patih kayak grup band ya, jangan bajing banget. Jadi nyong belum ngerti keris patih. Belum ngerti sih banget di maning, eh? Bentina tulung lah, aja gedang, baik. Aja jambu klutuk, baik. Enggak-enggaknya nyong, jangan lu terkenal lah. Di orang sih, jangan hobi mangan buah kok, buah kayak gue baik lah. Nyong gue liat nasi mandan sejen lagi lho, si mandan langka, si mandan orang tuh mangan nyong lagi lho, kangkang keris patih. Oh, buah? Buah. Kecubung gelem mereka, jar aja. Oh man, kecubung liat nyokon mabok kayak gue, udah dadi. Ada kecubung, mah. Lah apa maning, nangkini genap buah wis dinteng nanari kakabeh. Ngantek rakyatnya kayak bansing hidrosepalus gara-gara kekurangan vitamin, kekurangan buah, ben rikat tok sing ngeteng buah. Apa maning, jajal? Ya gelem diperintah, pora kuat deh, patih. Genaya ya. Hah, kenapa orang gelemnya aku tuh gelem, ngarika sing perintah, ngeng-ngeng apa? Gagean. Sit, nyontek ngomong nak karo rakyat kaya nyot, menang-menang sayembara baik, kena-kenan. Sayembara, siapa sing bisa golet buah sing jenengan ora tau mangan. Kok kan ganteng nyong bae lah dadi patih lah. Nyong ben blenger dadi patih apa rikadok sing blenger mangan ibu, nyong blenger dadi patih kaya. Sayembara gue ya. Sayembara, bingung nyong ngurusnya udah lirika ora. Mari-mari, get me in. Ya temenan kang, esok-esoknya langsung di anak-anak sayembara. Diumumna nang alun-alun. Sapa sing bisa golet buah sing kira-kira raja nurun tau mangan, dine jabatan ganteni patih gue mau, keris patih jenengane. Lah sapa wong sing gagal, titeni benteni be hukumane apa njajal. Pengumuman, rakyat kerajaan maha pelit, kiana sayembara langsung kang raja maha pelit. Sayembarane gampang yo, Kang. Rika ngana para koreh, para golet ti. Nang alah sapa nang dia ora pokoke sing kira-kira ana buah. Nah, engko sapa sing bisa nemokna buah sing ora tadi panang raja, hadiah ganteni nyong, dadi patih nang ngene iki. Keris patih pokoke lah, ganteng banget, jamin. Uripe mulya, gajine pirang-pirang. Sawahe sablak-ablak, karangane hektaran, seneng bae. Tapi sapa mengko jiko wani melu sayembara kia ternyata buaya wis tau dipangan nang Kanjeng Raja. Hukumane berat, nglebone sih, ngledek jenengane kowe. Wis kaya bae pengumuman hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum. Lagi wong sing jenane rakyat jelata. Kadang-kadang ya akeh bae sing kepengin dadi punggawa kerajaan Mahapelit, ora ketang kerajaane pancen Mahapelit kaya gue ya. Ya langsung bae pati ngruduk ngulati maring ngalas, ana sing maring kebonan, ana sing dadak nandur malah ke. Pokoknya pirang-pirang usahane warna-warna, lihat titik masane gedul dinane langsung bae. Di anak-anak sayembara. Ah, ye, kaya ngapa jajal. Assalamualaikum. Semua rakyat kerajaan Mahapelit sing pada mambur lecit. Oke, sayembara wis dibuka. Langsung baik ya ditentukna siapa pemenangnya. Juara pertama entuk jabatan dadi patih, keris patih nang kerajaan Mahapelit. Juara kedua entuk trofi piala karo uang pembinaan. Juara telu entuk motor Vespa. Tapi engko anggar ana sing ngantek nyetorna buah kok rajane wis tau mangan utawa rajane ora gelem. Hukumane diumum nengko. Rajane sing ngomong dhewek. Jorna bae men, karep-karepe apa jajal. Ya wis, langsung ge. Peserta sing pertama nomor undi 1 atas nama Sarno. Sarno Majono, yo. No Sarno, niat melu sayembara ge? Niat Kanjeng Patih. Gawa buah apa kowe? Gawa buah salak. Salak? Salak Kanjeng Patih. Salak pondok apa salak kenti kowe? Apa bae pokoke serba salak lah. Gawa ana 5 merek nyong ge. Ana sing salak pondok, ana sing salak ora pondok, ana sing salak pirang-pirang. Dari milih rajane. Dengar-dengarin ngono karep-karepe jajal. Si penting nyong menune salak bae lah. Yakin menang salak? Lais pokoke lamang tengah godong blarak. Menang kalah tetep salak. Ah, ben jales. Di rajane ana merek ana kon milih ana rajane ne. Mudun jaraja. Njagong bae gaweane lah. Wek, gak apa-apa Miki, Sarno. Salak Raja. Orang anak salak Raja, gedeng Raja keh. Salak gue nanti salak pondok, orang anak salak Raja. Oh, Raja Sutomlo, maksudnya nyong salak baginda Raja, nawani lu. Madan kepriwe lu, tadi Raja madan pergolongnya sing luas ya. Ada ngetis banyak karpe ya. Tadi nyong salah ge. Salah. Ya bis, salak ngerti lo Sarno, salak. Ngerti we, ngantek putu nenyong sing bek luar berat doyan karo buah salak. Ngerti apa ora kowe? Blenger wis. Wong kebonan salak nenyong nang Australia bek 300 hektar kok malah maringi nawani buah salak. Hukum kowe nenyong. No Sarno, Kanjeng Keris Patih, buka kowe SK Raja tentang pemberian hukuman kepada warga yang tak buka hukumannya penjesal. Tiriki. Lah sing nyekel sapa mau surat SK ne? Kowe mbok? Paduka Raja sing nyekel. Lah nanyo sapa dalan ndi? Kowe nang kelek. Walah iya, wacak nang ngono, wacak nang jajal. Beres. Lagi seluruh kerajaan Mahapelit. Lagi pengumuman maning nggo seluruh peserta lomba sayembara. Berhadiah tahta patih. Lagi berdasarkan surat keputusan Raja yang diterbitkan dan sudah dilisensikan ke menginformasikan bahwa siapa bae peserta sing gagal, siapa bae peserta sing ora bisa menghadiahkan raja buah yang tidak pernah dimakan, hukumane apa sing digawa dilepokna maring liwat dalan buri utawa maring lirit. Saya sadaran hukumane buat temen gue rajan dilepokna liwat dalan buri. Jadi kok kowe Pak Sarno salak sing digawa nang kowe kowe lebokna liwat dalan buri utawi liwat lilit. Algojol, tangani. Ish, kok ini malah guyu no Sarno? Bok laram bok, dilipongnya lewat dalan buri bok. Apa nukering dan tinggulnya banget kayak kue. Wah, rumah biru. kocok, kayak dadinya geget. Kamutan kenyong si nomor loro ya. Kayak padahal burine urutan nyong kayak jadi nomor loro kan enggak buat duren. Apa gara rajanya untuk makan duren? Enggak nemu siapa gane duren di lebok nah lagi salak nih rasanya semut-mutan kayak gitu kok ya. Kebat kebut kok malah duren. Ala sih gak buat duren. Maniman kok gak apa-apa pun gue sih kena golibet anjoro peteng gue janadot tuh. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.